السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, na'azakumullah. Selesai kisah tentang al-fath al-azim. Inna fatahna laka fathan mubina. Yang ternyata adalah Hudaybiyah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, bahwa al-imam, imamul a'immah fi zamanih, rahimahullah, bahwasanya laisa hunaka fath a'zam min al-Hudaybiyah. Enggak ada al-fath yang lebih besar daripada Fatah Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan yang lebih besar dari kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Dan disebutkan di sini contohnya, bahwa ketika di awal hanya sekian, ternyata 2 tahun berikutnya sudah berjumlah berlipat-lipat kali. Dan yang rajih, yang sahih diriwayatkan Ibnu Hisham, bahwasanya jumlah pengikut kaum muslimin pada Hudaybiyah bukan 700, tetapi justru 2 kali lipatnya, 1400 orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan pada Fathu Mekahnya 2 tahun berikutnya, itu berjumlah 10.000 atau 12.000 orang. Berarti berapa kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa Hudaybiyah betul-betul al-fatah, betul-betul pembukaan dan kemenangan yang sangat agung. Yang berikutnya adalah tentang Khaybar, perang Khaybar. Dzikrul Masir ila Khaybar. Berita riwayat tentang perjalanan ke Khaybar, yaitu di bulan Muharram sanat as-sab'in. Di bulan Muharram pada tahun ke-7 Hijriah. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية. Kemudian Nabi tinggal di Madinah setelah pulang dari Hudaybiyah pada bulan Dzulhijjah tersebut dan bulan Muharram atau sebagian bulan Muharram. Waliya tilkal hajjah al-musyrikun. Maka yang berkuasa pada haji tersebut adalah masih kaum musyrikin. Artinya haji di Mekah dikuasai oleh musyrikin, tentunya dengan cara-cara musyrikin, dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan, kama la yakhfa, sebagaimana tidak samar lagi. Sudah dibahas di awal-awal kitab. Ada berhala di sana, 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan ada wukuf di Latta, Dan ada aturan untuk tidak boleh memakai pakaian kecuali pakaian ahlul humsi. Ahlul humsi, pakaian kaum ningrat, yaitu Quraisy. Maka Quraisy mempersiapkan pakaian mereka untuk disewa dengan harga yang mahal. Sebagian mereka yang tidak mampu untuk menyewa, mereka tawaf dengan telanjang. Fahadhi jahiliyah. Ajaran jahiliyah. Qul inna a'udzukum Allah. Maka pada tahun itu masih yatawalla al-hajjah al-musyrikun. Tsumma kharaja fi baqiyati Muharram. Maka pada sisa Muharram Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya menuju benteng Khaybar. Benteng Yahud. Di mana Banu Nadir ketika diusir, sebagian mereka bernaungnya di benteng Khaybar. Diriwayatkan dari Abi Mu'attib Ibn Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma asyrafa ala Khaybar, ketika Rasulullah sallam sudah melihat benteng Khaybar, Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Wa ana fihim," dan aku ada di sana, kata Abi Mu'attib Ibn Amr. Rasulullah berkata, "Qifu," berhenti. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ini mengucapkan sebuah doa. Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna, wa rabbal ardin wa ma aqlalna, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, wa rabbal riyah wa ma adraina, fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha, wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, aqdimu bismillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, rabbas samawati wa ma adlalna, ya Allah, penguasa langit-langit dan semua yang dinaunginya, wa rabbal ardina wa ma aqlalna, dan penguasa bumi-bumi dan apa yang ada di atasnya, wa rabbas syayatin wa ma adlalna, dan penguasa syaitan-syaitan dan yang disesatkannya, wa rabbar riyahi wa ma adraina, dan penguasa angin dan apa yang ditiupnya, fa inna nas'aluka khara hadhihi al-qaryah, maka sungguh kami meminta kepada engkau kebaikan apa yang ada di desa ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan yang ada pada penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa na'udzu bika min syarriha, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Setelah itu beliau berkata, aqdimu bismillah, majulah bismillah. Dikatakan kana yaquluha alaihi salam li kulli qaryatin dakhalaha, dan doa ini diriwayatkan bahwa beliau mengucapkannya alaihi salatu wassalam setiap memasuki desa atau kota yang dibuka. Setiap ingin memasuki satu negeri, mengucapkan doa seperti itu. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qauman lam yughir 'alaihim hatta yusbih." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas radhiyallahu anhu, kalau beliau memerangi satu kaum, lam yughir 'alaihim, beliau tidak menyerang secara mendadak hingga sampai datang waktu subuh. Fa in sami'a adzanan amsak, kalau mendengar suara adzan berhenti, tidak jadi menyerang kalau terdengar suara adzan. Wa in lam yasma' adzanan aghar, dan kalau tidak mendengar suara adzan maka diserang. Berarti di sini membedakan negeri muslimin dengan negeri kafir adalah dengan suara adzan. Di Singapura enggak ada suara adzan. Di Australia enggak ada suara adzan. Di Indonesia, masya Allah, di mana-mana suara adzan. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Panazalna Khaybar lailan. Maka demikian pula pada perang Khaybar, kami datang kepada apa ke tempat Khaybar lailan, di malam hari. Fabata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun bermalam di sana. Hatta idza asbaha lam yasma' adzanan, sampai ketika pagi harinya beliau dan kita semua tidak mendengarkan suara azan dari sana. Berarti tidak ada muslimin sama sekali. Farakiba warakibna ma'ah. Maka kami pun menunggangi kendaraan kami, dan beliau pun menunggangi kendaraannya. Farakibtu khalfa Abi Talhah, dan aku naik di kendaraannya Abu Talhah. Wa inna qadami latamassu qadama Rasulillah, dan kakiku menyentuh kakinya Rasulullah SAW yang ada di sebelahnya. Fastaqbalna ummal Khaybar ghadin, maka kami ketika masuk ke Khaybar melihat para pedagang-pedagang dan para pekerja-pekerja sudah berangkat dari rumahnya. Ini orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Qad kharaju bimasahihim wa makatilihim, mereka sudah keluar membawa berbagai macam tempat-tempat dagangan mereka. Ada yang dari besi seperti makat, yang pertama masahi, bentuk jamak dari mashah, satu tempat, satu wadah dari besi. Sedangkan yang satu makatil adalah seperti bakul, sejenis seperti itu. Begitu mereka melihat kaum muslimin, ra'au Rasulullah SAW wal jaysha, ketika melihat Rasulullah SAW dan tentaranya, qal, mereka berkata, Muhammad wal khamis, Muhammad wal khamis, fa'ajbaruhu raba, mereka pun lari menjauh, melarikan diri dari kaum muslimin. Kalimat Muhammad wal khamis, yakni Rasulullah SAW dengan al-khamis, al-jaysh. Kenapa tentara disebut dengan al-khamis? Karena biasanya tentara itu dibentuk dengan formasi lima. Pertama, al-qalb yang ada di tengah. Kemudian kanan-kiri disebut dengan maimanah dan maisarah. Sedangkan di depan, ada yang pasukan terdepan namanya muqaddam, dan ada pasukan terbelakang namanya muakhir. Masing-masing memiliki tugas sendiri-sendiri. Yang belakang memeriksa apa yang ada di belakang, yang tersisa, yang tertinggal, dan seterusnya. Yang di depan adalah mereka-mereka yang mendahului, yang memberikan informasi apa yang sudah dilihat di depan. Sedangkan kanan dan kiri yang biasanya akan mengepung ketika sudah mulai terjadi pertempuran, kanan dan kiri akan menyerang begitu. Seperti mengurung begitu. Dan rata-rata waktu itu, setiap pasukan perang dibentuk menjadi lima formasi. Sedangkan Al-Qalb yang tengah dijuluki dengan Al-Qalb, biasanya orang terpentingnya ada di tengah yang memerintahkan begini dan begitu. Nah, khairuddin a'azakumullah, sehingga di kalangan orang Arab sering disebut dengan al-khamis. Muhammadul khamis, yani Muhammadul jais sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Rasulullah melihat mereka lari tunggang-langgang, maka beliau bersabda mengucapkan kalimatnya, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahhati qaumin fasaa'a sabahul mundarin. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, hancur Khaybar. Inna idza nazalna bi sahhatin, kami kalau sudah singgah di negeri satu kaum, fasaa'a sabahul mundarin, yakni dalam keadaan perang, kalau kami sudah memasuki, tentara kami sudah memasuki satu kaum, maka sungguh sejelek-jelek pagi harinya mereka hari itu. Fasa asabahul mundarin, sejelek-jelek pagi yang ada pada mereka orang-orang yang mundarin. Al-mundarin yang sudah diberi peringatan. Khonibirina azakumullah, sudah disebutkan kemarin yang namanya ghirrah atau aghar adalah menyerang secara mendadak. Dan itu tidak dilakukan kalau kaum itu belum diberi peringatan. Jadi kalau kaum yang belum diberi peringatan, maka tidak ada pakai cara seperti itu. Tetapi akan diserang dengan cara lain, ini dengan berbagai macam dakwah-dakwah dulu. Tetapi kalau sudah diketahui, seperti Khaybar yang sudah kelihatan permusuhannya kepada kaum muslimin, mendukung pasukan Ahzab, maka diserang secara mendadak. Demikian yang kemudian a'azakumullah. Maka dikatakan sabahul mundarin, paginya orang-orang yang sudah diberi peringatan, tapi mereka menolak. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja min al-Madinah ila Khaybar salaka ala 'isrin. Dan Nabi ketika berangkat ke Khaybar melewati daerah yang namanya 'Isrin. Satu daerah di antara satu gunung di antara Madinah dengan Wadil Fara'. Kemudian beliau membangun masjid di sana. Tentunya membangun masjid tidak lama, karena tidak seperti ini masjidnya. Masjidnya hanya sekitar batas-batas dengan tanah saja. Nah, thumma 'ala Sahba, kemudian melewati daerah Sahba. Thumma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jayshihi hatta nazala bi wadin yuqalu lahu Ar-Raji'. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya alaihi salatu wassalam bersama tentaranya sampai singgah di satu lembah, lembah yang dipanggil atau disebut dengan nama Ar-Raji'. Fa nazala bainahum wa bain Ghatafan. Maka beliau singgah di daerah tersebut antara mereka dengan Ghatafan. Liyahula bainahu wa baina an yumiddu ahla Khaybar. Ini strategi perang juga. Rasulullah SAW singgahnya, perjalanannya di antara Khaybar dengan mereka, Ghatafan. Supaya Ghatafan tidak bisa membantu Khaybar. Jadi ketika dalam keadaan berjalan, memotong dua antara Khaybar dengan Ghatafan, sehingga mereka tidak bisa membantu Khaybar kecuali harus melewati kaum muslimin. Khamilina a'azakumullah. Demikian Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada mereka menjalani jalan yang memisah antara Khaybar dengan Ghatafan. Hatta yahula bainahum, untuk memisahkan antara mereka dan yumiddu ahla Khaybar. Jangan sampai mereka mendukung, membantu, memperbanyak ahlu Khaybar. Wa kanu lahum mudahirin, dan Ghatafan memang pendukung Khaybar, sebagaimana dalam perang Ahzab kemarin. Ala Rasulullah SAW, dalam memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa balaghani anna Ghatafan lamma sami'at bi manzili Rasulillah SAW min Khaybar jama'u lahu. Dan sampai kepadaku satu berita bahwa suku Bani Ghatafan ketika mendengar singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, jama'u lahu, mereka pun mengumpulkan kelompoknya, mengumpulkan pasukannya. Tsumma kharaju liyudahiru yahuda alaih, kemudian keluar mereka untuk membela Yahudi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membela Yahudi untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza saru manqalatan sami'u khalfahum fi amwalihim wa ahlihim hissan dhannu anna alqaum qad qalafu ilaihim faraja'u ala aqabihim. Ketika mereka berangkat, hatta idza saru munqalatan, yani mursilah, yani berangkat rehlah, sami'u khalfahum, mereka mendengar di belakang mereka fi amwalihim wa ahlihim hissan, mereka mendengar di belakang mereka, di harta-harta mereka, di rumah-rumah mereka, di istri-istri dan anak mereka, keluarga mereka, mereka merasa ada sesuatu. Fadhannu annal qauma qad khalafu ilaihim, maka mereka mengira bahwa kaum muslimin justru menyerang Ghatafan. Faraja'u ala aqabihim, akhirnya mereka kembali pulang, enggak jadi ke Khaybar. Ini hikmah dari perjalanan seperti tadi. Karena di sini Ghatafan permisalkan dan di sini Khaybar, maka Rasulullah SAW berjalan di tengah begini. Ketika mereka sudah berangkat ke sana, sudah di pertengahan jalan, kaum muslimin mengarah ke Ghatafan. Maka mereka kebingungan. Mereka pulang lagi ke kampungnya, takut diserang kampungnya dalam keadaan tidak ada laki-lakinya sedang keluar ke Khaybar. Sehingga mereka kembali menjaga negerinya sendiri. Selesai. Aman Ghatafan, tinggal Khaybar. Faqamu fi ahlihim wa amwalihim, akhirnya mereka tinggal di harta-harta mereka dan keluarga mereka. Wa khallu baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina Khaybar, akhirnya Bani Ghatafan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Khaybar. Wa tudni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al amwala ya'khudha malan malan. Tudni atau tudanni dengan tasdidkan di nun adalah mengambil yang terdekat dulu, kemudian yang terdekat. Tudanni akhadhal adna fal adna, mengambil yang terdekat kemudian yang terdekat, diserang yang terdekat, kemudian serang yang berikutnya, serang yang berikutnya. Ya khuduha malan malan, diambil seharta demi seharta. Wa yaftahuha husnan husnan, dan dibuka satu persatu bentengnya. Berarti di sana tidak hanya satu benteng Khaybar itu, memiliki sekian benteng. Fakana awal husunihi muftutiha Hisnu Na'im. Benteng yang pertama dibuka adalah benteng Na'im. Wa indahu qutila Mahmud ibn Maslamah. Di sana terbunuhlah Mahmud ibn Maslamah. Al-Qaid alaihi minhu rahan faqatalathu. Yang dilempar dengan raha maka terbunuh dia. Tsummal Qamus, kemudian benteng Qamus, yaitu Hisnu Bani Abil Huqaiq. Bentengnya Ibn Abil Huqaiq, tokohnya mereka. Wa asaba Rasulullah SAW minhum sabaya, dan Rasulullah SAW mendapatkan tawanan-tawanan perang. Minhunna, di antara mereka tawanan-tawanan perang yang didapat oleh Rasulullah SAW adalah Safiyyah, anaknya Huyai Ibn Aqtab, tokoh Yahudi radhiyallahu ta'ala anha, yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Wa kanat 'inda Kinanah ibn Rabi ibn Abil Huqaiq bintai ammin laha, dan juga dia waktu itu dalam keadaan di tempatnya Kinanah ibn Rabi ibn Abil Huqaiq, yaitu anak pamannya. Fastafa Rasulullah SAW Safiya li nafsih, maka Rasulullah SAW mengambil Safiya untuk dirinya. Wa nabidina a'azakumullah, dan kebiasaan orang-orang Arab kalau dalam keadaan anak pimpinannya dinikahi, maka seluruh rakyatnya akan memuliakan orang yang menikahi anak tersebut. Ini strateginya Rasulullah SAW menikahi anak tokohnya. Sebagaimana kemarin Rasulullah SAW menikahi anak mereka, maka mereka semuanya para sahabat melepas tawanan-tawanannya dan menyatakan ashar Rasulullah, berarti kita adalah sihir. Berarti kita adalah saudara dengan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah, bahkan sampai kemarin waktu berdirinya kerajaan Saudi juga sama seperti itu. Rajanya mengerti sifat-sifat orang Arab seperti itu. Sehingga ketika ada satu kabilah besar yang menentangnya, dia bilang cari seorang wanita di sana, aku akan nikahi anak pimpinannya. Dilamar, diterima. Maka mereka gembira dan mereka semua berkata bahwa kita adalah saudaranya Tuan Raja. Semuanya tunduk. Satu kabilah besar. Enam. Apalagi kemudian punya anak. Mereka tahu bahwa anak dari ibu mereka, ini wanita mereka, itu adalah orang yang mulia, turunan seorang raja. Dan demikianlah Rasulullah SAW menikahi anak-anak dari tokoh-tokoh mereka. Wa kana Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi qad sa'ala Rasulullah SAW Safiyyah falamma astafa hali nafsihi a'tahu ibnatay ammiha wa fashatat sabaya min Khaybar fil muslimin. Dan bahwasanya Dihyah ibn Khalifah al-Kalbi telah meminta kepada Rasulullah SAW Safiyyah. Falamma astafaha li nafsihi a'tahu ibnatay ammiha. Tetapi karena sudah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk beliau, maka Dihyah al-Kalbi diberi anak atau dua anak perempuan pamannya Safiyyah. Berarti misanannya. Wa fashat as-sabaya min Khaybar fil muslimin. Maka tersebarlah sabaya fil muslimin. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حصونهم مفتتح, ketika sudah dibuka oleh Rasulullah SAW benteng-benteng mereka, wahaza min al-amwali ma haza, dan juga sudah didapat apa yang didapat dari harta, intahu ila husnaihim, berakhir pada dua benteng mereka yang bernama al-watih was-sulalah was-sulalam. Wa kana akhiru husuni Khaybar iftataha atau uftutiha, itu adalah dua benteng Khaybar yang dibuka, Al-Watih dan As-Sulalah. Fahasarahum Rasulullah SAW bid'a ashrata laylah, Rasulullah SAW mengepungnya sampai sekian belas hari. Sekian belas karena bid'a itu 3 sampai 9. Wa kharaja marhabul yahudi min hasnihim qad jama'a silahahu yartajiz wa yaqul, dan keluarlah marhabul yahud al yahudi min hasnihim qad jama'a silahahu, sudah mengumpulkan senjatanya, Yartajiz mengucapkan syair, syair rajaz. Kalau syair rajaz disebut dengan yartajiz. Wa yaqul qad alimtu khaybar, qad alimat khaybar anni murahhibu syakis silah batalun mujarrab. Sudah tahu Khaybar bahwa aku adalah menyambut peperangan. Syakis silah, sudah menghunuskan senjata. Batalun mujarrab, aku adalah pahlawan yang sudah terlatih. Mujarrab sudah pernah sekian kali berperang. Ut'anu ahyanan, wahinan adribu, kadang terluka dan kadang pula aku memukul. Idzal luyuth aqbalat tuharribu, inna himaya lil hima la yuqrabu. Sesungguhnya perlindungan itu tidak mendekatkan. Artinya tidak perlu benteng lagi keluar. Wa huwa yaqul, sambil menantang. Man yubariz, siapa yang mau perang tanding denganku? Fa ajabahu Ka'ab ibn Malik. Maka disambutlah ajakan orang ini, Murahhab al-Yahudi. Tantangannya disambut oleh seorang sahabat yang mulia, Ka'ab ibn Malik. Qad alimat Khaybar anni Ka'bun mufarrijun al-ghumma jariyun sulbun. Dibalas syairnya dengan syair, rajaz dengan rajaz. Sudah tahu Khaybar bahwa aku adalah Ka'ab. Tadi dikatakan qad alimat Khaybar anni murahhab. Aku adalah murahhab, sudah tahu Khaybar siapa aku. Aku adalah yang begini dan begitu. Maka dibalas oleh Ka'ab. Qad alimat Khaybar anni Ka'bun mufarrijul ghumma. Aku adalah Ka'ab yang akan menyelesaikan semua yang tadinya tersamar. Atau jariyun sulbun, yang sangat lincah dan kokoh. Ijsabbatil harb talathal harbu, sudah lewat harb, peperangan demi peperangan kepadaku. Ini sampai aku tumbuh rambut putihku, terus dalam keadaan berperang. Itu maknanya syabbatil harbu, perang sampai rambutku memutih. Sudah berperang terus. Ma'ya husam kal'aqiqi ghadab nata'ukum hatta yadilla sa'bu. Aku akan serang kalian sampai yang sulit jadi mudah. Nu'til jaza'a aw yufi an-nahab. Aku memberikan balasan atau aku menunaikan tantangan. Yakuffa madin laysa fihi 'atab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man li hadha? Qala Muhammad ibn Maslamah, ana lahu ya Rasulullah. Ana wallahi al-mawtur ath-tha'r. Qutila akhi bil ams. Qala faqum ilayhi, Allahumma 'anhu 'alayh. Qana bin 'azakum Allah. Tantangan sang Murahhab Yahudi tadi disambut ucapannya, syairnya oleh Ka'ab bin Malik. Tapi kemudian Rasulullah SAW meminta siapa yang mau melawan. Ini tidak dengan kemauan mereka, tetapi dengan keputusan dari Rasulullah SAW. Sehingga Allah menyatakan, man lihada, siapa yang akan melawan orang ini? Kata Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sudah memiliki nama Muhammad sebelum masuk Islam. Ini keunikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan kalau mereka sudah tahu akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Dan Muhammad bin Maslamah dari keluarga yang walaupun Arab, tapi sudah tahu betul apa yang diberitakan oleh Yahudi tentang akan datang nabi yang namanya Muhammad. Ana lahu ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang akan melawannya. Inna wallahi al-mautur ath-tha'r. Aku demi Allah orang yang pantas untuk menuntut balas. Qutila akhi bil ams. Kemarin saudaraku terbunuh oleh mereka. Qala faqum ilaih. Kata Nabi, kalau begitu bangun kamu, lawan dia. Allahumma a'inhu alaih. Ya Allah bantulah dia, kata Nabi. Falamma dana ahaduhuma min sahibihi dakhlat bainahuma syajaratun umriyah min syajaril usyar. Faja'ala ahaduhuma yaludu biha min sahibihi kullama lada biha iqtata'a sahibuhu bisayfihi ma dunahu minha hatta baraza kullu wahidin minhuma li sahibihi wa sarat bainahuma karrajulil qa'im ma fiha fanan. Ketika terjadi peperangan atau perang tanding tadi, dua berhadapan, mereka masuk di dalam pepohonan. Ada pohon-pohon. Faja'ana ahaduhum yaludu biha min sahibihi. Setiap salah seorang yang berlindung di pohon, maka lawannya menebasnya, menebas pohonnya, tumbang pohonnya. Kalau yang sana yang berlindung di pohon, tebang oleh Maslamah, Muhammad ibn Maslamah. Kalau Muhammad Maslamah yang berlindung di pohon, maka dia yang menebasnya sampai kebun itu semuanya habis pohonnya, ditebang oleh mereka, sehingga tidak ada yang tegak di sana kecuali dua orang itu tadi. Hanya Murahab dengan Muhammad ibn Maslamah. Kullama lada biha iqtata'a sahibuhu. Setiap berlindung di pohon, ditebang pohonnya bisayfi, dengan pedangnya. Hatta baraza kullu wahidin minhum li sahibihi, sampai berhadapan dua orang tadi terhadap lawannya. Wa salat bainahuma karrajulil qa'im ma fiha fanan, maka keduanya seperti orang yang berdiri, tidak ada ranting apapun. Tsumma hamala Murahab ala Muhammad Maslamah, kemudian mulailah Murahab menyerang Muhammad ibn Maslamah. Hamala maknanya menyerang, karena selalu orang yang menyerang mesti membawa senjata, sehingga dikatakan hamala silahahu ala fulan, maknanya adalah menyerang. Fadarabahu fattaqahu bidirqihi fawaqa'a sayfuhu fiha fa'addat bihi fa'amsakathu wadarabahu Muhammad ibn Maslamah hatta qatalahu. Maka ketika Murahab menyerang Muhammad ibn Maslamah dan dipukul dengan pukulan yang keras, ditangkis dengan tamingnya. Dan tamingnya memang dibuat khusus, yang kalau pedang diayunkan ke sana, menancap dia dan susah untuk diambil kembali. Fattaqahu bidirqatin fawaqa'a sayfuhu fiha, maka pedangnya masuk ke dalamnya dan tidak bisa lepas. Fa'addat bihi fa'amsakathu, maka bisa diambil pedangnya atau bisa diseret pedangnya oleh Muhammad bin Maslamah. Wa darabahu Muhammad bin Maslamah, maka ditebas dia oleh Muhammad bin Maslamah. Faqatalahu, maka terbunuhlah dia. Tsumma kharaja ba'da Murahab akhuhu Yasir, setelah Murahab selesai, afdahu ila maqaddam, yang berikutnya adalah saudaranya Yasir al-Yahudi. Wa huwa yaqul man yubariz, sama juga menantang, siapa yang mau menantang aku perang tanding. Fa za'ama Hisham ibn Urwah anna Zubair ibn Awam kharaja ila Yasir fa qalat ummuhu Safiyyah bint Abdul Muttalib yaqtul ibni ya Rasulullah, qala bal ibnuka yaqtulu insyaallah. Ketika disebutkan Yasir menantang, yang menjawab adalah Hisham ibn Urwah. Dikisahkan oleh Hisham ibn Urwah bahwa Zubair ibn Awam waktu itu keluar menantang Yasir. Maka ibunya yang ketakutan dan berkata kepada Rasulullah SAW, yaitu Safiyyah bintu Abdul Muttalib, yaqtul ibni ya Rasulullah, anakku akan dibunuh ya Rasulullah oleh dia. Qal bal ibnuka yaqtuluhu, kata Rasulullah SAW, tidak, bahkan anakmu yang akan bunuh dia. Ini berita gembira dari Rasulullah SAW, bahwa jangan khawatir wahai ibu, yang akan terbunuh justru musuhnya oleh anak ibu. Anak ibu tidak akan terbunuh. Fakhraja Zubair faltaqaya, maka keluarlah Zubair bin al-Awwam, kemudian terjadi perang tanding. Faqatalahu Zubair, maka seperti diucapkan oleh Rasulullah SAW, Zubair yang membunuh Yasir. Wa an Salamah ibni Amr ibni al-Aqwa, diriwayatkan dari Salamah ibni Amr ibni al-Aqwa, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu bi ra'yatihi. Rasulullah sallam mengutus Abu Bakar membawa bendera, ila ba'dhi husuni Khaybar, menuju beberapa benteng-benteng Khaybar. Faqatala faraja'a wa lam yakun fathun wa qad juhida, maka berperanglah sampai kembali dalam keadaan belum bisa dibuka benteng. Waqad juhida, padahal sudah sungguh-sungguh. Tsumma ba'atha al-ghad, kemudian besoknya diutus Umar bin Khattab membawa bendera. Faqatala, kemudian berperang lagi. Tsumma raja'a wa lam yakun fathun, dan juga tidak terjadi pembukaan benteng tersebut, tidak berhasil dibuka. Waqad juhida, padahal sudah bersungguh-sungguh. Faqala Rasulullah sallam, la'utiyanna ar-ra'ayata gadan rajulan yuhibbu Allahu wa rasulahu yaftahu Allahu baina yadayhi laysa bifarrar. Kata Nabi, besok aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah akan menangkan di tangannya. Laisa bifarrar, dan tidak lari. Ini pemimpin yang tidak akan lari. Pemimpin Allah disebutkan dalam riwayat yang sahih, dengan lafaz yang sahih, tidak ada kalimat laisa bifarrar. Yang ada adalah la'utiyanna ar-ra'ayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahu Allahu baina yadayhi. Naam. Sampai situ. Fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mencari aina Ali, kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib dan kemudian diberikan kepadanya ridwanullah alaihi wa huwa armad, dalam keadaan sakit di matanya. Fatafala fi ainihi tsumma qala, maka Rasulullah sallallahu meludah di matanya Ali bin Abi Thalib, kemudian didoakan. Kemudian beliau berkata, setelah sembuh, bari'a ka'annam kan laisa bihi waja', sembuh seakan-akan tidak pernah ada penyakit di matanya. Kemudian beliau bersabda kepadanya, khudh hadhihi ar-raya famdi biha hatta yaftahullah 'alaik, ambillah bendera ini dan berangkatlah hingga Allah memenangkan di tanganmu. Yaqulu salama fa kharaja wallahi biha yanih yuharwil harwalatan wa inna la khalfahu nattabi atharahu. Berkata Salamah, kemudian keluarlah beliau, wallahi biha, biha yanih, disebutkan yanih di sini, ay bihi nafsun syadid minal i'ya'i fil adu, dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, apa, ngos-ngosan ya, yuharwil harwalatan, berlari beliau dengan lari yang semangat. Wa inna la khalfahu nattabi atharahu, sedangkan kami sampai berlari-lari mengejar di belakangnya. Hatta rakaza rayatahu fi radmin, sampai beliau menancapkan benderanya di satu radmin, di satu batu al-mujtama', batu-batu yang berkumpul begitu banyak, ditancapkan di sana. Min hijarah tahtal hisn, di bawah benteng yang akan dibuka. Fattala alaihi yahudiyun min ra'sil hisn, maka seorang Yahudi melihat dari atas bentengnya. Faqala man ant, siapa kamu? Qala ana Aliun ibn Abi Talib, aku adalah Ali ibn Abi Talib. Yaqulul Yahudi, berkata Yahudi tadi, alautum wama unzil ala Musa fama raja hatta fatahallahu ala yadaihi. Apakah kalian merasa tinggi, lebih di atas dari apa yang diturunkan pada Musa? Ini kalimat Ali digeser oleh dia, oleh Yahud, diplesetkan menjadi alautum, alautum. Apakah kalian merasa tinggi? Apakah engkau wahai Ali merasa tinggi di atas apa yang diturunkan oleh Musa, oleh Allah kepada Musa? Ini dia merasa, Yahudi merasa bahwa agamanya adalah yang paling hak, sedangkan Nabi terakhir ini adalah tidak dianggap sebagai Nabi, dan kitabnya, ayatnya tidak dianggap sebagai ayat dari Allah SWT. Sehingga dia menyatakan, alautumu wa ma unzila ala Musa fama raja hatta fatahallahu ala yadihi, tidaklah dia kembali radhiyallahu anhu kecuali sudah Allah menangkan, sudah Allah buka benteng Khaybar tersebut. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang bidnillahi taala, yaitu tentang pembukaan benteng Watir atau Watij dan Sulalam. Nasallahu taufik wal afiyah. Yang pertama tadi Watih tanpa titik, yang kedua di sini Watij dengan titik. Mana yang benar? Mana ada indakum di kitab kalian? Ada titik atau tanpa titik? Bilha la bil jim. Hah? Bilha. Baik. Berarti yang pakai titik yang salah. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.